Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 227. Kitab tercelanya fikir dan cinta harta. Lanjutan dari sebelumnya. Kasihan engkau, jikalau engkau tergoda dengan kecintaan kepada harta dan dunia. Maka hendaklah engkau mengakui bahwa keutamaan dan kebajikan itu pada keridaan atau senang hati dengan yang tercapai saja, dan menjauhkan hal-hal yang tidak perlu atau hal-hal yang berlebihan. Ya, dengan engkau ketika mengumpulkan harta itu mencela diri engkau, mengaku dengan keburukan engkau, takut dari hisab atau perhitungan amal. Maka itulah yang lebih melepaskan engkau dan yang lebih mendekatkan engkau kepada keutamaan daripada mencari alasan-alasan untuk mengumpulkan harta. Saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa masa para sahabat itu adalah yang halal itu ada. Dan bersama yang demikian, mereka itu adalah manusia yang sangat warok dan zuhud pada yang diperolehnya bagi mereka. Sedang kita ini pada masa di mana yang halal itu tidak ada. Dan bagaimana bagi kita dari yang halal itu sekedar makanan dan menutupkan aurat. Adapun mengumpulkan harta pada masa kita sekarang, maka kiranya kami dan engkau dilindungi oleh Allah daripadanya. Kemudian, maka di manakah bagi kita seperti takwanya para sahabat dan waroknya mereka, dan seperti zuhudnya dan kehati-hatian mereka, dan di mana bagi kita seperti dhamir atau isi hati mereka dan kebagusan niat mereka? Kita melakukan pekerjaan demi Tuhan yang menguasai langit dengan segala penyakit dan keinginan hawa nafsu. Dan dari masa yang dekat akan adalah yang datang itu. Maka wahai kebahagiaan orang bagi orang-orang yang meringankan tanggungannya pada hari pengumpulan manusia atau hari kiamat. Dan kesedihan yang panjang bagi orang-orang yang membanyak-banyakkan dan mencampur adukkan harta. Aku sesungguhnya menasihati kamu jikalau kamu terima. Dan orang-orang yang menerima untuk ini adalah sedikit. Kiranya Allah mencurahkan taufik kepada kami dan kepada kamu bagi tiap-tiap kebajikan dengan rahmat-Nya. Amin. Inilah akhir perkataan Al-Hafidz bin Asad Al-Muhasibi. Dan pada perkataan ini, mencukupilah kiranya pada melahirkan keutamaan miskin dan kaya. Dan tiada yang menambahkan lagi kepada yang demikian. Untuk yang demikian itu, disaksikan oleh semua hadis-hadis yang telah kami bentangkan pada kitab tertelannya dunia. Dan pada kitab miskin dan suhud. Dan disaksikan pula yang demikian oleh apa yang dirawikan dari Abi Umamah Al-Dahili, bahwa Sa'labah bin Habib berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah, kiranya Ia memberikan aku rezeki harta. Rasulullah SAW menjawab, hai Sa'labah, harta yang sedikit di mana engkau melaksanakan kesyukurannya itu lebih baik daripada yang banyak di mana engkau tiada sanggup melaksanakan kesyukuran. Talabah menjawab, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah, kiranya Ia memberikan aku rezeki harta. Rasulullah SAW menjawab, Hai Salabah, apakah tidak ada pada engkau keinginan mengikuti jalanku? Apakah engkau tidak rela bahwa engkau itu seperti Nabi Allah Ta'ala? Demi Tuhan yang jiwaku di tangannya atau dalam kekuasaannya, apakah tidak jikalau aku berkehendak bahwa bukit-bukit itu berjalan bersama aku sebagai emas dan perak, niscaya ia akan berjalan. Lalu Salabah menjawab, demi Tuhan yang mengutuskan engkau dengan kebenaran menjadi nabi, jikalau sekiranya engkau berdoa kepada Allah bahwa ia memberikan aku rezeki harta, niscaya aku akan diberikan. Setiap yang berhak akan mengambil haknya, dan sesungguhnya akan aku laksanakan. Sesungguhnya akan aku laksanakan atau mengerjakan yang baik dan bersedekah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, wahai Allah Tuhanku, anugerahilah Salabah rezeki harta. Salabah lalu beternak kambing. Maka kambing itu berkembang biak seperti berkembangnya ulat. Lalu sempitlah kota Madinah baginya. Maka ia pindah dari kota itu bersama kambingnya. Lalu ia bertempat pada suatu lembah dari lembah-lembahnya, sehingga membuat ia mengerjakan sholat duhur dan asar dengan berjamaah, dan meninggalkan berjamaah yang lainnya. Kemudian kambing itu semakin berkembang biak dan bertambah banyak. Lalu Salabah pindah lagi, sehingga ia meninggalkan berjamaah selain sholat Jumat. Dan kambing itu berkembang biak terus, seperti berkembang biaknya ulat, sehingga ia meninggalkan sholat Jumat. Pada suatu hari Jumat, kebetulan ia bertemu dengan orang-orang yang berkendaraan yang lewat. Lalu ia bertanya kepada mereka tentang berita di Madinah. Dan Rasulullah SAW menanyakan tentang Salabah itu seraya bersabda, apakah yang diperbuat Salabah bin Khabib? Lalu ada yang menjawab, wahai Rasulullah, Salabah itu beternak kambing, lalu sempitlah kota Madinah kepadanya. Lalu orang tersebut menceritakan urusan Salabah semuanya. Rasulullah SAW lalu bersabda, kasihan Salabah, kasihan Salabah, wahai kasihan Salabah. Yang merawikan riwayat ini meneruskan riwayatnya. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, khud min amwalihim sadaqatan tudkhah biruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Artinya, ambillah sedekah dari sebagian harta benda mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa engkau itu ketenteraman untuk mereka. Allah Ta'ala menurunkan ayat wajib atau fardu zakat itu. Lalu Rasulullah SAW mengutus seorang laki-laki dari suku Juhainah dan seorang laki-laki dari suku Bani Salim untuk menerima zakat. Nabi SAW menyuruh membuat surat untuk dua orang tadi buat mengambil zakat. Dan Rasulullah SAW menyuruh keduanya untuk keluar, lalu mengambil zakat dari kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW bersabda, pergilah kamu berdua ke tempat Salabah bin Khabib, dan ke tempat si Anu, seorang laki-laki dari Bani Salim, dan ambillah zakat dari keduanya. Maka kedua orang tersebut keluar, lalu mendatangi Salabah dan meminta zakat kepadanya, dan membacakan kepada Salabah surat Rasulullah SAW. Lalu Salabah menjawab, Tidaklah ini, melainkan pajak atau jizyah. Tidaklah ini, melainkan pajak. Tidaklah ini, melainkan saudara pajak. Pergilah dahulu, sehingga selesai pekerjaanmu. Kemudian, kembalilah kepadaku. Catatan, pajak atau jizyah itu pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan khalifah-khalifah kemudiannya adalah diambil dari orang zimmi, yakni dari bukan orang Islam yang hidup dalam perlindungan pemerintah Islam. Jadi perkataan Salabah itu mengandung suatu sindiran halus. Lalu kedua utusan tersebut pergi menuju kepada laki-laki dari Bani Salim. Laki-laki dari Bani Salim itu mendengar dengan baik pembicaraan kedua utusan tersebut. Lalu bangun pergi kepada untanya yang terbaik di dunia. Maka diasingkannya untuk zakat. Kemudian dihadapkannya unta tersebut kepada kedua utusan tadi. Tatkala mereka itu melihatnya, lalu berkata, tidak wajib atas engkau yang demikian. Kami tidak menghendaki mengambil ini daripada engkau. Laki-laki Bani Salim itu menjawab, ya, ambillah. Jadi ku senang dengan menyerahkan unta tersebut. Sesungguhnya unta ini untuk kamu ambil bagi zakatku. Setelah kedua utusan tadi selesai mengambil zakat, lalu kembali dan melewati tempat Salabah dan meminta zakat kepadanya. Maka Salabah menjawab, perlihatkanlah kepadaku surat kamu berdua. Lalu Salabah melihat surat itu seraya berkata, ini adalah saudara pajak. Pergilah, sehingga aku berpendapat menurut pendapatku. Maka keduanya pun pergi sehingga keduanya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kedua orang tadi lalu bersabda, wahai kasihan Salabah, sebelum kedua orang tadi berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk orang dari Bani Salim itu. Kedua utusan tersebut lalu menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang diperbuat oleh Salabah dan apa yang diperbuat oleh laki-laki dari Bani Salim. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat mengenai Salabah, yaitu yang artinya, dan di antara mereka ada yang telah menjanjikan kepada Allah, demi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada kami, sesungguhnya kami akan bersedekah dan kami akan termasuk orang yang baik-baik. Tetapi setelah Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada mereka, lantas mereka menjadi kikir dan berputar dan mereka jadi penentang. Hal itu mengakibatkan kepalsuan iman di dalam hati mereka sampai di hari mereka bertemu dengan Allah, karena mereka memungkiri apa yang telah mereka janjikan kepada Allah dan karena mereka telah berdusta. Surat At-Taubah ayat 75, 76, dan 77. Di sisi Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki dari keluarga Salabah. Maka setelah didengar apa yang diturunkan oleh Allah mengenai Salabah, lalu ia keluar. Maka ia datang pada Salabah, seraya berkata, kamu tidak punya ibu, hai Salabah. Sesungguhnya Allah telah menurunkan mengenai kamu demikian-demikian. Maka keluarlah Salabah, lalu ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia meminta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya menerima sedekahnya atau zakatnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah melarang aku untuk menerima daripadamu sedekahmu atau zakatmu. Lalu ia meletakkan tanah atas kepalanya dan menangis. Rasulullah SAW lalu bersabda, "Inilah pekerjaanmu. Aku suruh engkau, lalu engkau tiada mentaati aku." Tatkala Nabi SAW enggan menerima sesuatu dari Thalabah, lalu Thalabah kembali ke tempatnya. Tatkala Rasulullah SAW telah wafat, lalu Thalabah datang dengan membawa zakatnya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu enggan menerima zakat itu dari Thalabah. Dan Thalabah lalu datang dengan membawa zakatnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar pun enggan menerima zakat dari Thalabah. Dan Thalabah itu meninggal kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Utsman. Diriwayatkan At-Tabarani dari Abi Umamah. Maka inilah kedurhakaan dan malangnya harta, dan sesungguhnya engkau dapat mengetahuinya dari hadis tersebut. Dan karena barangkali miskin dan malangnya kaya, maka Rasulullah SAW mengutamakan miskin bagi dirinya dan bagi ahli baitnya atau keluarganya. Sehingga diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Imran itu berkata, "Aku mempunyai kedudukan dan kemegahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Imran, sesungguhnya engkau mempunyai kedudukan dan kemegahan di sisi kami. Adakah engkau ingin berkunjung kepada Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Lalu aku menjawab, "Ada, demi bapakku, engkau dan ibuku, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW bangun berdiri dan aku pun bangun berdiri bersama beliau, sehingga aku berdiri di pintu tempat tinggal Fatimah. Maka Rasulullah SAW mengetuk pintu dan bersabda, "Assalamualaikum, apakah aku masuk?" Lalu Fatimah radhiyallahu anha menyaut, "Masuklah, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW lalu menyambung, "Aku dan orang bersama aku." Fatimah radhiyallahu anha bertanya, "Siapa bersama engkau, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Imran bin Husain." Lalu Fatimah radhiyallahu anha menjawab, "Demi Tuhan yang mengutuskan engkau dengan kebenaran selaku Nabi, tidak ada padaku selain baju kurung." Lalu Nabi SAW menjawab, "Perbuatlah dengan baju itu begini, begini." Dan Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya. Lalu Fatimah RA menjawab, "Ini tubuhku sudah aku menutupkannya. Maka bagaimana dengan kepalaku?" Maka Rasulullah SAW melemparkan kepada Fatimah radhiyallahu anha kain, atau melemparkan kain mula'ah atau kain yang dipakai pada dua paha kiri, atau kain yang dipakai pada dua paha kaki yang biasanya ada pada Rasulullah SAW. Seraya beliau bersabda, "Ikatkan kain mula'ah itu kepala engkau." Kemudian baru Fatimah mengizinkan Rasulullah SAW masuk. Maka beliau pun masuk seraya bersabda, "Salam sejahtera kepada engkau, hai putriku. Bagaimana engkau berpagi-pagi?" Fatimah radhiyallahu anha menjawab, "Aku berpagi hari demi Allah dalam keadaan sakit, dan menambahkan aku sakit di atas apa yang ada padaku. Sesungguhnya aku tiada sanggup memperoleh makanan yang akan aku makan. Maka sesungguhnya aku telah dibebani oleh kelaparan." Maka menangislah Rasulullah SAW seraya bersabda, jangan engkau gundah, hai putriku. Demi Allah, aku pun tiada merasakan makanan sejak 3 hari. Dan sesungguhnya aku lebih mulia pada Allah daripada engkau. Jikalau aku meminta pada Tuhanku, niscaya akan dianugerahinya aku makanan. Tetapi aku mengutamakan akhirat dari dunia. Kemudian Rasulullah SAW menepuk dengan tangannya atas bahu Fatimah radhiyallahu anha seraya bersabda, gembiralah, maka demi Allah, engkau sesungguhnya penghuni wanita penduduk surga. Fatimah radhiyallahu anha lalu bertanya, maka di manakah Aisyah istri Fir'aun dan Maryam anak perempuan Imran? Nabi SAW lalu menjawab, Aisyah penghulu wanita alamnya, Maryam penghulu wanita alamnya, Khadijah penghulu wanita alamnya, dan engkau penghulu wanita alam engkau. Sesungguhnya engkau semua dalam rumah dari bambu. Tidak ada penyakitan dan teriaan padanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha, cukupkanlah dengan putra paman engkau. Maksudnya Ali bin Abi Thalib yang menjadi suami Fatimah. Demi Allah, aku telah kawinkan engkau dengan seorang penghulu di dunia, lagi penghulu di akhirat. Maka perhatikanlah sekarang kepada keadaan Fatimah radhiyallahu anha. Padahal dia adalah sepotong daging Rasulullah SAW. Bagaimana ia mengutamakan kemiskinan dan meninggalkan harta? Dan siapa yang memperhatikan keadaan nabi-nabi, wali-wali, ucapan-ucapan mereka, dan apa yang tersebut dari berita dan peninggalan atau asar mereka? Niscaya tiada akan ragu tentang tidak adanya harta itu adalah lebih utama atau afdol daripada adanya. Walaupun harta itu dipergunakan kepada amal kebajikan atau akhirat, dipergunakan kepada amal kebajikan atau al-khairat, karena sekurang-kurangnya pada harta itu pada menunaikan hak-hak, menjaga dari yang syubhat dan menyerahkan kepada amal kebajikan, menggunakan perhatian untuk kepentingan harta tersebut dan memalingkan dia daripada mengingati Allah atau zikrullah. Karena tiada zikir atau mengingati Allah selain sedang waktu kosong, dan tiada waktu kosong bersama kesibukan harta. Sesungguhnya diriwayatkan dari Jarir, dan Jarir meriwayatkannya dari Laib yang mengatakan, seorang laki-laki menemani Nabi Isa putra Maryam alaihissalam, maka orang tersebut mengatakan, adalah aku bersama engkau dan akan menemani engkau. Keduanya lalu berjalan, maka keduanya pun sampai di tepi sebuah sungai. Lalu keduanya duduk untuk makan siang, dan padanya ada 3 potong roti. Lalu dimakannya 2 potong, dan tinggal 1 potong lagi. Isa alaihissalam bangun pergi ke sungai lalu minum. Kemudian ia kembali. Maka tiada didapatinya lagi roti yang 1 potong itu. Lalu ia bertanya kepada laki-laki tersebut, siapakah yang mengambil roti itu? Laki-laki itu menjawab, aku tidak tahu. Kemudian keduanya sampai ke suatu lembah berair. Lalu Isa alaihissalam memegang tangan laki-laki itu. Lalu keduanya berjalan di atas air. Tatkala sudah melewati lembah berair itu, lalu Isa alaihissalam bertanya kepada laki-laki tersebut, aku bertanya kepada engkau dengan yang aku perlihatkan kepada engkau tanda-tanda ini. Siapa yang mengambil roti itu? Laki-laki tersebut menjawab, "Aku tidak tahu." Lalu keduanya sampai ke suatu padang pasir. Maka keduanya pun duduk. Lalu Isa alaihissalam mengambil dan mengumpulkan tanah dan debu tebal. Kemudian berkata, "Jadilah engkau emas dengan izin Allah Ta'ala." Maka jadilah emas. Lalu Isa alaihissalam membaginya 3/3. Kemudian ia berkata, "Sepertiga bagiku, sepertiga bagimu, dan sepertiga lagi bagi orang yang mengambil roti itu." Lalu laki-laki itu menjawab, "Aku yang mengambil roti itu." Maka Isa alaihissalam berkata, "Semuanya untuk engkau." Dan Isa alaihissalam memisahkan diri dari laki-laki tersebut. Lalu sampailah kepada laki-laki itu 2 orang laki-laki lain pada padang pasir. Dan bersama orang itu harta tadi. Maka 2 laki-laki itu bermaksud mengambil harta tadi dan membunuh orang yang empunya harta itu. Lalu berkata seorang dari mereka, "Sekarang kita ini 3. Maka utuslah salah seorang ke desa, sehingga ia akan membeli makanan untuk kita, yang akan kita makan." Yang mempunyai riwayat meneruskan riwayatnya. Lalu mereka mengutuskan salah seorang dari mereka. Lalu yang diutus itu berkata pada dirinya, "Untuk apa aku bagi-bagikan harta itu kepada mereka? Akan tetapi aku letakkan saja racun dalam makanan ini. Lalu aku dapat membunuh kedua-duanya dan harta itu akan aku ambil bagi diriku sendiri." Kata yang mempunyai riwayat, lalu yang membeli itu melakukan maksudnya. Dan dua laki-laki itu mengatakan, "Untuk apa kita bagikan sepertiga harta untuk orang itu? Akan tetapi apabila ia kembali nanti, terus saja kita bunuh. Dan harta ini kita bagikan di antara kita berdua." Tatkala yang seorang itu kembali, lalu dibunuhnya. Dan mereka berdua terus memakan makanan itu. Lalu keduanya pun mati. Maka tinggallah harta tersebut di padang pasir. Dan mereka bertiga sudah mati. Maka lalulah Isa alaihissalam kepada mereka dalam keadaan yang demikian. Lalu Isa alaihissalam mengatakan kepada para sahabatnya, "Inilah, maka awaslah kamu dari ini." Diceritakan bahwa Zulkarnain datang kepada suatu umat atau golongan yang tidak ada di tangan mereka suatu pun yang dapat manusia bersenang-senang dari dunianya. Umat itu sudah menggali kuburan, maka apabila sudah pagi hari, lalu mereka mempersiapkan kuburan itu, menyapunya dan mengerjakan sholat di sisinya. Dan apabila mereka lapar, lalu memakan sayur-sayuran, sebagaimana binatang ternak yang memakan rumput. Allah Ta'ala telah menyiapkan bagi mereka pada yang demikian itu penghidupan dari tumbuh-tumbuhan bumi. Zulkarnain lalu mengutus kepada raja mereka. Maka utusan itu berkata kepada raja tersebut, "Perkenankanlah panggilan Zulkarnain." Raja umat itu lalu menjawab, "Aku tidak mempunyai keperluan kepadanya." Mendengar yang demikian, lalu Zulkarnain menjawab, "Benar, dia." Lalu Zulkarnain datang kepada raja tersebut. Zulkarnain berkata kepada raja itu, "Aku mengutus orang kepada engkau supaya engkau datang kepadaku, tetapi engkau enggan. Maka inilah aku telah datang." Raja itu lalu menjawab, Jikalau aku ada mempunyai keperluan kepadamu, niscaya aku akan datang kepadamu." Maka Zulkarnain itu menjawab, "Apakah kiranya aku melihat kamu dalam suatu keadaan yang belum pernah aku melihat seorang pun dari umat-umat dalam keadaan yang demikian?" Raja itu bertanya, "Apakah yang demikian itu?" Zulkarnain menjawab, "Tiada bagi kamu dunia dan tiada suatu pun yang lain. Mengapa kamu tidak mengambil emas dan perak lalu kamu bersenang-senang dengan emas dan perak itu?" Lalu mereka menjawab, "Sesungguhnya kami benci kepada emas dan perak. Karena seorang tidak akan memberikan suatu dari emas dan perak, melainkan dirinya rindu dan mengajaknya kepada yang lebih utama daripadanya." Maka Zulkarnain bertanya lagi, "Apakah kiranya keadaan kamu yang telah mengorek atau membuat kuburan? Lalu apabila kamu berpagi hari, kamu persiapkan kuburan itu. Lalu kamu sapu dan kamu mengerjakan sholat ya, di sisinya." Mereka menjawab, "Kami bermaksud bahwa apabila kami memandang kepada kuburan itu dan kami berangan-angan kepada dunia, niscaya kuburan kami itu mencegah kami dari angan-angan tersebut." Zulkarnain mengatakan lagi, "Aku melihat kamu tiada mempunyai makanan selain sayur-sayuran bumi. Apakah kamu tidak mengambil binatang ternak dari hewan-hewan itu, lalu kamu mengambil susunya dan kamu pakai untuk kendaraan? Maka dapatlah kiranya kamu bersenang-senang dengan binatang ternak itu." Mereka menjawab, "Kami tidak suka menjadikan perut kami kuburan binatang ternak. Dan kami memandang pada tumbuh-tumbuhan bumi dapat menyampaikan hajat keperluan. Sesungguhnya, memadailah bagi anak Adam atau manusia serendah-rendah penghidupan dari makanan. Dan makanan manapun yang melewati langit-langit dalam mulut, niscaya kita tiada akan memperoleh rasa apa-apa. Bagaimana adanya makanan itu?" Kemudian raja negeri itu menghamparkan tangannya di belakang Zulkarnain, lalu mengambil sebuah tengkorak manusia. Lalu raja tadi bertanya, "Hai, Zulkarnain, tahukah engkau siapa ini?" Zulkarnain menjawab, "Tidak, siapakah dia itu?" Raja itu menjawab, "Seorang raja-raja di bumi, ia telah diberikan oleh Allah kekuasaan akan penduduk bumi. Lalu ia berbuat semenang-menang, zalim dan melampaui batas. Tatkala Allah SWT melihat yang demikian daripada raja itu, lalu diputuskannya dengan kematian. Maka jadilah raja tersebut batu yang terlempar. Dan Allah Ta'ala telah memperhitungkan amal perbuatannya, sehingga akan dibalasnya nanti di akhirat." Kemudian raja itu mengambil tengkorak yang lain yang busuk seraya bertanya, "Hai Zulkarnain, tahukah engkau siapa ini?" Zulkarnain menjawab, "Aku tidak tahu siapakah dia." Raja itu menjawab, "Inilah raja yang dirajakan oleh Allah sesudah raja yang tersebut di atas. Raja ini sudah melihat apa yang diperbuat oleh raja sebelumnya dengan manusia dari kesewenang-wenangan, kezaliman, dan pemaksaan. Lalu ia tawaduk atau merendahkan diri dan khusyuk pada Allah Azza wa Jalla. Ia menyuruh dengan keadilan pada warga kerajaannya. Maka jadilah dia sebagaimana yang engkau lihat. Allah telah menghitung amal perbuatannya, sehingga akan dibalasnya di akhirat." Kemudian raja itu memegang tengkorak Zulkarnain seraya berkata, "Tengkorak ini adalah seperti dua tengkorak tersebut. Maka perhatikanlah Hai Zulkarnain, apa yang engkau berbuat? Zulkarnain lalu menjawab, adakah engkau mempunyai persahabatan dengan aku? Maka aku akan mengambil engkau menjadi saudara, menjadi menteri dan sekutu pada apa yang diberitakan, kepada apa yang diberikan Allah kepadaku dan harta ini. Raja itu menjawab, alangkah baiknya aku dan engkau pada suatu tempat, dan tiada akan ada kita pada semua hal. Zulkarnain bertanya, mengapa? Raja itu menjawab, dari karena manusia semuanya adalah musuh bagi engkau dan teman bagi aku. Zulkarnain bertanya, mengapa? Raja itu menjawab, mereka memusuhi engkau karena apa yang dalam tangan engkau dari kerajaan, harta, dan dunia. Dan tiada aku dapati seorang pun yang memusuhi aku, karena aku menolak yang demikian. Dan karena apa yang padaku dari keperluan dan sedikitnya sesuatu. Kata yang mempunyai riwayat, maka pergilah Zulkarnain dari raja tersebut dengan penuh keheranan dan mengambil pelajaran dari peristiwa tadi. Maka inilah cerita-cerita yang menunjukkan kepada Anda tentang bahaya-bahaya kaya serta apa yang telah kami kemukakan sebelumnya. Wabillahi taufiq. Tamatlah sudah kitab tercelanya harta dan fikir. Dengan pujian kepada Allah Ta'ala dan pertolongannya. Dan akan diiringi oleh kitab tertelannya kemegahan dan riak.